Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang telah lalu, kita sedang membahas Ad-Darsul Ishrun, yaitu pelajaran yang ke-20. Yang di dalamnya Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala sedang membicarakan tentang pentingnya mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran, terutama pada bulan Ramadan. Yang Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan secara ringkas keutamaan-keutamaan dari kitab Al-Quran yang begitu banyaknya. Ya, yang sudah kita sebutkan satu persatu pada kesempatan yang lalu. Kemudian pada akhir dari yang kita bacakan pada kesempatan yang lalu, Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan pembagian manusia dalam muamalah mereka atau hubungan mereka dengan Al-Quran. Ya. Di antara manusia ada yang betul-betul menunaikan hak Al-Quran. Dia membacanya dengan tadabbur. Kemudian dia mempelajari dan berusaha untuk memahami makna dari Al-Quran. Kemudian juga dia mengamalkannya. Maka inilah ya, golongan yang paling sempurna di antara golongan-golongan yang lainnya. Mereka lah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, ya, mendapatkan keutamaan-keutamaan Ahlul Quran, ya, mendapatkan barokah dari Al-Quran tersebut. Nah, ada juga di antara mereka yang ya, tidak betul-betul menunaikan hak Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ya. Ada yang memang berpaling dari Al-Quran tersebut, tidak peduli terhadap Al-Quran, tidak membacanya, tidak mempelajarinya, apalagi mengamalkannya, tidak peduli terhadap Al-Quran. Walaupun terkadang mereka mengatakan saya Muslim, ya, saya beragama Islam, kitab saya Al-Quran, namun betul-betul tidak ada ya, dalam dirinya keinginan untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalamnya, dia tidak peduli sama sekali. Ya. Maka orang yang seperti ini terancam ya, dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, bahwasanya dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta karena dia telah meninggalkan Al-Qur'an. Ada juga yang meninggalkan membaca Al-Qur'an ya. Dari sisi yang lainnya dia mempelajari Al-Qur'an dan mungkin mengamalkannya ya. Namun dia tidak membaca Al-Quran. Maka yang seperti ini bisa jadi masih masuk ke dalam golongan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia berpaling dari Al-Quran. Dalam pengertian tidak membacanya. Walaupun dia mempelajarinya dan mungkin mengamalkan apa yang dia pelajari dari Al-Quran tersebut. Nah, lagi pula golongan yang seperti ini, sebagaimana yang disebutkan kemarin, sangat dikhawatirkan bahwa hafalan-hafalan yang telah dia usahakan, telah dihafalkan sebelumnya, ya, dari surat-surat Al-Quran tersebut akan hilang, ya, sedikit demi sedikit. Dan demikian pula dikhawatirkan bahwa dia akan bisa digelincirkan oleh syaitan, ya, syaitan menjadi qorinnya. Nah, ketika dia berpaling dari membaca Al-Quran, ya, dan juga dikhawatirkan hatinya akan menjadi keras, ya, jarang tersentuh oleh Al-Quran. Nah, kemudian masih ada golongan yang akan disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, ya, untuk melengkapi pembahasan kita. Qala wa minan nas man yatlu al-Qur'ana mujarrada tilawatin min ghairi tadabburin wala i'tibar. Dan di antara manusia ada yang membaca Al-Qur'an sekedar tilawah saja, sekedar bacaan saja. Min ghairi tadabburin wala i'tibar, tanpa bertadabbur dan tanpa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an tersebut. Yang penting baginya yaitu membaca hurufnya saja, ya. Yang tentu saja membaca huruf-huruf dari Al-Qur'an bukan berarti tidak memiliki keutamaan, punya keutamaan, ya. Namun sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin, bahwasanya alasan atau sebab diturunkannya Al-Qur'an, tujuan diturunkannya Al-Qur'an, liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayatnya, bukan sekedar dibaca huruf-hurufnya. Nah, perlu untuk membaca huruf-huruf dari Al-Quran tersebut. Nah, namun yang lebih penting darinya yaitu mentadabburinya serta mengamalkannya. Qala wa hadza la yastafidu min tilawatihi fa'idatan kabiratan. Orang yang seperti ini tidak mendapatkan faedah dari bacaannya dengan faedah yang besar. Ya, dia dapat pahala dari bacaannya, ya. Namun apa yang atau dampak apa yang dia rasakan di dalam kehidupannya, di dalam perkara akhlaknya atau akidahnya, ya, atau ibadahnya, tidak ada, ya. Karena dia tidak memahami, ya, apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an tersebut. Nah, coba kita bayangkan ada suatu buku yang dikatakan manusia, misalnya ini buku betul-betul, ya, memiliki faedah yang banyak, berbahasa asing, kita tidak tahu bahasanya. Nah, kemudian kita berusaha membacanya, kita bisa membaca karena memang, ya, hurufnya huruf Latin katakanlah, ya, kita bisa membacanya sedikit demi sedikit, ya, mungkin dengan lisan yang kaku karena bahasanya asing, ya. Namun apa gunanya ketika kita membaca buku tersebut? Tidak ada manfaatnya, ya, padahal itu adalah buku rujukan, ya, bagi para profesor mungkin. Ya kan, karena kita tidak mengerti apa yang terkandung di dalamnya, maka tidak mendapatkan manfaat apapun, ya, dari apa yang disebutkan di dalam buku tersebut. Demikian pula Al-Quran, ya, walaupun ketika membacanya tentu tadi mendapatkan pahala, namun, ya, apakah mendapatkan faedah berupa perubahan akhlak dan semakin sempurnanya ibadah, keikhlasan, ya, semakin kokohnya akidah dan tauhid, tidak akan mendapatkan faedah-faedah tersebut ketika membaca tanpa ada tadabbur. Qala wa qad zammallahu man iqtasara 'ala tilawati min ghairi tafahumin. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mencela orang-orang yang mencukupkan dengan membaca saja tanpa berusaha untuk memahami. Faqala subhanahu fil yahud, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman mengenai orang-orang Yahudi, menyebutkan segolongan dari Yahudi bagaimana keadaannya, yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-78, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa innahum illa yadhunnun. Orang-orang awam, ya, yang tidak memiliki ilmu, La ya'lamul kitab, mereka tidak mengetahui kitab suci mereka, tidak mengerti dari kitab suci mereka, illa amani, kecuali bacaan saja. Mereka bisa membacanya, ya. Karena memang mereka telah mempelajari cara membaca dari kitab-kitab mereka. Dan memang mungkin dengan bahasa mereka, ya. Mereka tidak buta huruf, namun yaitu membaca tanpa berusaha untuk mendalami maknanya. Nah, wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka kecuali menerka-nerka saja. Ini celaan Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian dari ahlul kitab. Nah, maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, jangan sampai kita sebagai kaum muslimin, ya, menyerupai ahlul kitab atau sebagian dari ahlul kitab yang telah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ya, walaupun celaan ini tertujunya kepada ahlul kitab, namun tentu saja celaan ini juga berlaku bagi kaum muslimin yang sifatnya seperti mereka ahlul kitab yang hanya membaca Al-Qur'an dan tidak mengerti maknanya. Qala ayatlunahu tilawatan mujarradatan anil fahmi. Jadi ini maksud dalam ayat tidak mengerti dari Al-Kitab, dari kitab-kitab mereka kecuali amani. Apa yang dimaksud? Ya, ayatlunahu tilawah mujarradah. Mereka membaca kitab mereka, ya, hanya dengan bacaan yang kosong dari pemahaman, ya. Yang dibaca mungkin, ya, berlembar-lembar. Mereka membacanya karena mereka mengetahui bahwasanya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca kitab suci. Namun apa? Tidak ada pemahaman sama sekali. Ketika ditanya apa yang terkandung di dalam kitab suci yang telah engkau baca, yang sudah sering engkau mengulang-ulanginya, ya, atau bahkan engkau menghafalnya, tidak paham sama sekali. Nah, qala fayajibu 'alal muslimi 'inda tilawatil Qur'an an yuhdhira qalbahu li tafahumihi 'ala qadri istita'atihi. Oleh karena itu wajib bagi seorang muslim ketika dia membaca Al-Qur'an untuk menghadirkan hatinya guna memahami Al-Qur'an tersebut, ya, sebatas kemampuannya, ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani suatu jiwa kecuali dengan apa yang dia mampu, ya. Belum bisa berbahasa Arab, walhamdulillah ada terjemahan, ya, yang seorang mungkin mampu membelinya. Nah, jadi dia membeli terjemahan tersebut, kemudian membaca Al-Qur'an disertai dengan terjemahannya, mungkin seayat seayat atau mungkin 5 ayat dibaca kemudian dibaca terjemahnya 5 ayat, ya. Atau mungkin satu halaman, yang penting ada keinginan untuk memahami apa yang dia baca tadi, ya. Nah, jadi dia betul-betul ingin mengambil pelajaran dari Al-Qur'an dengan niat yang baik, dengan niat yang salehah, ya. Biarlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan untuk bisa memahami Al-Qur'an, ya, dan kemudian mengamalkan apa yang telah dia fahami dari Al-Qur'an tersebut. Qala wala yaktafi bi mujarradi sardihi wa khatmihi min ghairi tafahumin wa ta'assurin. Dan jangan dia mencukupkan hanya dengan membacanya secara cepat dan mengkhatamkannya, ya, tanpa ada pemahaman dan tanpa membawa dampak bagi dirinya, ya. Jadi jangan targetnya, wah, saya dalam bulan Ramadan ini harus mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak 5 kali. Setiap berapa hari berarti? Setiap 6 hari harus selesai, atau setiap 1 pekan harus selesai. Nanti 10 hari terakhir saya mau mengkhatamkan lebih dari itu, ya. Saya akan membaca lebih cepat pada 10 malam terakhir. Jadi kalau bisa 10 malam terakhir sendiri selesainya 5 kali misalnya. Nah, ada yang seperti itu dan pernah kita saksikan sendiri. Membaca dengan cepat dan mengatakan, wah, saya sudah selesai sekian kali. Masya Allah, ya. Bukan itu tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran, namun untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Dan tidak dikatakan petunjuk kecuali, ya, orangnya. Seharusnya seorang itu memahaminya. Ya, seharusnya seorang itu memahaminya. Nah, Coba kalau ada papan petunjuk di jalan, ya. Bahasanya bukan bahasa kita, kita enggak paham. Itu petunjuk buat kita atau bukan? Ya. Ada atau tidak adanya papan tersebut ya sama saja bagi kita. Ya, kita mau ke suatu kota, ya. Kita tidak tahu di situ yang bacanya kota itu apa, ya. Misalnya Mekkah misalnya. Mau ke kota Mekkah, ya ada di situ bacanya Mekkah, tapi enggak tahu cara membacanya. Ya, tidak paham apa yang dituliskan di situ, ya. Maka tidak menjadi petunjuk bagi kita, ya. Nah, demikian pula Al-Qur'an tidak akan menjadi petunjuk kecuali ketika kita sudah memahaminya, apa yang terkandung di dalamnya. Nah, maka inilah yang diamalkan oleh para sahabat. Ya, kita salafi ya adalah orang-orang yang mengikuti sahabat. Mereka seperti ini keadaannya. Nah, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dahulu kami tidaklah ya menghafalkan 10 ayat dari Al-Qur'an ya kecuali kami sudah mempelajari pula ya, ilmu yang terkandung di dalamnya serta amalan yang bisa diamalkan dari 10 ayat tersebut kemudian baru berpindah kepada ayat yang setelahnya. Seperti itu kira-kira makna perkataan dari Ibnu Mas'ud. Ya, kita tidak berpindah dari 10 ayat kecuali memang ayat tersebut memang betul-betul sudah digali. Ini ilmunya apa yang ada di dalam sini? Ini dalam perkara menghafal. Ya, ini dalam perkara menghafal. Ya, ini bisa kita terapkan dalam menghafal. Ya, adapun dalam membaca ya sekedar kemudian kita membaca Al-Qur'an tersebut dan kita memahami maknanya dengan terjemahannya misalnya. Nah, ini biiznillah adalah sudah cukup ya tanpa kemudian harus ya menggali terlebih dahulu. Ya, kalau baca 10 ayat sudah cukup lah. Harus digali terlebih dahulu isinya. Lah, ya. Ini perkara menghafal ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan tentang cara mereka menghafal Al-Qur'an, ya. Yaitu mereka menghafal 10 ayat, namun apa? 10 ayat yang pertama tidaklah mereka melampaui 10 ayat tersebut walaupun sudah bisa mengucapkannya dengan lancar, walaupun sudah ingat, ya. Tanpa harus melihat mushaf, ya. Walaupun sudah diulang-ulang beratus-ratus kali, ya. Tetap bukan atau tidak dicukupkan dengan mengingat-ingat ya, lafadznya saja, namun mereka apa? Menggali terlebih dahulu makna yang terkandung di dalamnya, ilmu yang terkandung di dalamnya, kemudian mengamalkannya, ya bukan cuma ilmu saja, tapi amalan juga, kemudian baru berpindah kepada 10 ayat yang setelahnya. Qala wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk beramal dengan apa yang Ia cintai dan Dia ridai. Nah, wasallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Dan semoga salawat serta salam kepada nabi kita Muhammad. Nah. Oke, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya ya, manusia itu apabila dilihat dari bagaimana dia berhubungan, bagaimana eratnya hubungan dia dengan Al-Qur'an terbagi menjadi beberapa golongan. Semuanya tercela kecuali satu golongan saja, yaitu yang betul-betul menunaikan hak-hak Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Dibaca iya, difahami iya, dipelajari iya, diamalkan juga. Nah, semuanya ditunaikan hak-hak dari Al-Qur'an tersebut, ya. Adapun seorang yang sudah mempelajarinya, sudah membacanya, ya, dan tidak beramal dengannya, ini juga tercela. Ya, di sini belum disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, ya, yaitu apa? Orang yang membaca Al-Qur'an ya dengan fasih. Ya, tajwidnya bagus, suaranya pun merdu, ya. Dia juga mengerti hukum-hukum di dalam Al-Qur'an. Namun ketika dilihat amalannya jauh panggang daripada api, ya. Tidak mengamalkan apa yang telah dia pahami dan telah dia baca dari Al-Qur'an. Nah, maka Al-Qur'an menjadi hujjatun alaihi, ya. Hujjah yang memberatkan dirinya pada hari kiamat, ya. Yang akan ditanyakan kepadanya, bukankah kamu sudah membaca Al-Qur'an, sudah memahami Al-Qur'an, sudah mendapatkan ilmu dari Al-Qur'an, lalu apa yang kau amalkan darinya? Nah, akan dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Maka seluruh golongan tercela kecuali seorang yang atau kecuali golongan yang syariah itu kita termasuk golongan yang mana? Kita termasuk golongan yang mana? Ya, apakah kita termasuk orang-orang yang ya baru membacanya saja, ya, kemudian membacanya pun mungkin masih ada kekurangan padanya, belum sesuai dengan hukum-hukum tajwid yang benar, ya, cara membacanya juga ya masih semampu kita lah. Namun kita memang masih berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, namun dari sisi pemahaman terhadap Al-Quran, ya, belum. Tadabbur terhadap Al-Quran pun juga belum. Membacanya hanya sekedar membaca saja. Ya. Amalan dari terhadap apa yang terkandung dalam Al-Quran, alhamdulillah mungkin karena sudah belajar, ya, dari para asatidzah, ya, sudah mengetahui tentang hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, walaupun tidak mengerti secara langsung, namun mengamalkannya, alhamdulillah. Ya. Dan tentu saja masih ada kekurangan, ya, ketika dia belum betul-betul mengerti dan menggali hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, tentu saja masih ada kekurangan dari amalannya. Ya. Karena bagaimana dia bisa mengamalkan sesuatu yang dia belum ketahui hukumnya. Ya. Berarti dia masih perlu untuk mempelajari Al-Quran secara terus-menerus, ya, dengan membuka tafsirnya, atau juga dengan menghadiri majelis-majelis, ya, taklim yang ada, ya, mendengarkan kajian-kajian yang ada untuk lebih memperdalam pengetahuannya terhadap Al-Quran. Untuk lebih mengetahui, memperdalam pengetahuannya terhadap Al-Quran. Nah, maka golongan yang mana kita? Apakah kita masih masuk ke dalam golongan yang tercela, atau kita sudah berusaha untuk menjadi golongan yang terpuji, ya, yaitu yang membaca, membaca dengan tadabbur, kemudian mempelajari Al-Quran, serta mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Nah, ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, pelajaran yang ke-20. Kemudian kita beranjak ke pelajaran selanjutnya, pelajaran yang ke-21. Qala ad-darsul hadi wal ishrun. Pelajaran yang ke-21. Nah, fiz zakati wa ahkamiha. Yaitu pembahasan mengenai zakat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat. Nah, mengapa kemudian dalam kitab mengenai pelajaran-pelajaran yang penting pada bulan Ramadan kok dibahas mengenai zakat? Nah, ada pembahasannya atau ada penjelasannya sedikit dari Asy-Syaikh Shalal Fauzan pada catatan kaki. Kenapa kok dibahas mengenai zakat dalam pembahasan mengenai bulan Ramadan? Qala wa dzalika bi munasabati anna katsiran minan nasi i'tadu ikhrajuz zakati amwalihim atau i'tadu ikhrajuz zakati amwalihim fi syahri Ramadan li fadilatiz zaman. Yang demikian karena mencocoki keadaan banyak dari manusia yang mereka terbiasa untuk mengeluarkan zakat harta mereka pada bulan Ramadan, bukan zakat fitri saja, namun zakat hartanya, ya, yang mereka memiliki tabungan sedemikian banyaknya, biasanya mereka keluarkan pada bulan Ramadan. Ya, kenapa? Li fadilatiz zaman. Karena keutamaan waktu. Keutamaan bulan Ramadan. Ini yang mereka kejar. Ya, saya mau mengeluarkan zakat pada bulan Ramadan saja, ya, supaya mendapatkan keutamaan yang besar, ya, mengeluarkan zakat pada waktu yang memiliki keutamaan. Qala nas'allaha lana wa lahum al-qabul. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kami dan bagi mereka supaya diterima amalan ibadahnya. Jadi di sini Syaikh Shalal Fauzan tidak mengingkari yang seperti ini tidak mengapa suatu yang baik mengeluarkan zakat pada bulan Ramadan. Namun ada catatannya. Disebutkan selanjutnya, wa hadza idza kana tamam wa haulil mal yuwafiqu syahr Ramadan. Yang seperti ini, apabila sempurnanya haul, sempurnanya satu tahun dari harta tersebut, itu menepati bulan Ramadan. Ya. Mungkin ada yang sudah belajar mengenai zakat, ada nisab, ada haul. Nah, kalau haulnya tepat pada bulan Ramadan, labas mengeluarkan zakat pada bulan Ramadan. Nah, qala amma idza kana yatimul haulu alaihi qabla syahri Ramadan, fainahu yajibu ikhraju zakatihi 'inda tamamil haul wa la yajuzu ta'khiruha ila Ramadan. Adapun apabila haulnya sudah sempurna sebelum bulan Ramadan, ya, misalnya bulan Muharram sudah datang haulnya, ya, karena dia mendapatkan harta tersebut pada Muharram, bulan yang sebelumnya. Ketika sudah datang Muharram, dia harus bayar. Ya. Jangan dia katakan, nah saya tunda sajalah, ya, sampai bulan Ramadan. Ya. Yajibu ikhraj zakatihi 'inda tamamil haul. Wajib untuk mengeluarkan zakatnya ketika sudah sempurna haulnya, sudah sempurna satu tahun dari harta tersebut, sudah terkumpul sebanyak nisab lebih dari selama satu tahun. Wala yajuzu ta'khiruha ila Ramadan. Ya, dan tidak boleh mengakhirkannya sampai bulan Ramadan. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, namun boleh seseorang mendahulukan untuk membayar zakat walaupun belum selesai haulnya, belum sempurna haulnya, ya. Misalnya seorang mengetahui bahwasanya dia sudah mencapai nisab pada bulan katakanlah Muharram mungkin, ya, pada bulan Muharram. Ya, dia sudah membayar zakat tahun tersebut pada bulan Muharram. Nah, ketika pada bulan Ramadan, dia tahu bahwa dia belum wajib untuk membayar zakat dari hartanya, ya, karena belum sampai ke haulnya. Haulnya pada bulan Muharram, ya. Tidak mengapa untuk kemudian dia mendahulukan untuk membayar zakat tersebut yang seharusnya Muharram tahun depan, dia bayarkan pada bulan Ramadan. Mendahulukan zakat tidak mengapa. Yang tidak boleh tadi apa? Mengakhirkan setelah haulnya. Ya, mengakhirkan setelah haulnya. Kalau pada haulnya dia sudah bayar, tidak apa-apa untuk membayar pada bulan Ramadan, ya, dengan niatan mendahulukan pembayaran zakat walaupun belum haulnya. Ya, sehingga dia kalau sudah bayar tepat pada haulnya, kemudian pada Ramadan membayar lagi, ya, tidak mengapa untuk dia membayar setiap bulan Ramadan. Ya, yang sebetulnya pembahasan mengenai zakat yaitu lebih terperinci daripada itu, ya. Allah alam apakah di dalam kitab ini akan dibahas secara terperinci atau tidak, nanti akan kita lalui satu persatu pembahasannya apabila waktu memang memungkinkan. Qala alhamdulillahi rabbil alamin ja'ala fi amwalil aghniyai haqqan lil fuqara'i wal masakin. Segala puji bagi Rabb semesta alam yang telah menjadikan dalam harta-harta orang-orang yang kaya ada bagian, ya, yang merupakan hak bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wal masarif allati biha salahud dunya wad-din. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan, ya, tempat-tempat bagi seseorang untuk menginfakkan hartanya, ya, yang terdapat padanya kebaikan dunia dan juga agama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan semoga salawat serta salam tercurah kepada nabi kita Muhammad dan kepada keluarga serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Wa sallama tasliman katsira, dan semoga salam juga tercurahkan atas mereka. Qala amma ba'du. Adapun setelahnya. I'lamu anna zakata hiya ar-ruknu ats-tsalitsu min arkanil Islam. Ketahuilah bahwasannya zakat adalah rukun yang ketiga dari rukun-rukun Islam, ya, dari lima rukun Islam. Qala wa hiya al-muwaliyatu lis-salati baina tilkal arkan. Dan zakat ini adalah gandengan, ya, yang selalu bersama dengan sholat di antara rukun-rukun tersebut, di antara rukun-rukun yang lainnya yang selalu digandengkan dengan sholat, yaitu rukun zakat. Qala wa qarinatuha fi dzikri fi katsirin min ayatil Qur'an. Dan sebagai qarinah, teman yang dekat, ya, dalam penyebutan, ya, pada banyak dari ayat-ayat Al-Qur'an. Naam. Haitsu qarranaha Allah Subhanahu bis-salati fi nayyifin wa thalathina ayatan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan zakat dengan salat pada 30 sekian ayat. Naam. Bukan cuma satu ayat, dua ayat, diulang. Sangat banyak. Wa aqimus shalah, wa atuz zakah, ya. Atau wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah. Atau wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah. Nah, dan bentuk-bentuk yang lainnya, lafad-lafad yang lainnya, digandengkan antara menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Mimma yadullu ala ahammiyatiha. Yang ini menunjukkan betapa pentingnya rukun ini, yaitu membayar zakat. Digandengkan dengan mengerjakan sholat atau menegakkan sholat. Qala wa azimi makanatiha. Dan menunjukkan posisinya yang begitu agung. Qala wa fiha masalihu azimatun. Dan di dalam zakat ada kemaslahatan-kemaslahatan yang besar. Ya, di sini Syaikh Shalal Al-Fauzan menyebutkan terlebih dahulu keutamaan-keutamaan dari ibadah ini, ibadah zakat. Di antaranya bahwasanya itu adalah termasuk rukun Islam, ya. Yang di mana rukun Islam adalah perkara-perkara yang paling diwajibkan dalam agama Islam ini. Ibadah-ibadah yang paling penting dari ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam. Dan juga bahwasanya tadi zakat digandengkan selalu dengan ibadah sholat. Ibadah sholat adalah ibadah badaniyah, ibadah dengan badan yang paling afdal. Adapun ibadah zakat adalah ibadah dengan harta yang paling afdal. Digandengkan. Ya. Oleh karena itu selalu digandengkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian setelahnya disebutkan pula di antara keutamaan zakat, yaitu di dalamnya terdapat kemaslahatan yang begitu besar. Nah, yang insya Allah akan kita sebutkan, ya, kemaslahatan-kemaslahatan tersebut. Ya. Kemudian juga akan kita sebutkan juga ancaman-ancaman, ya, bagi orang-orang yang meninggalkan zakat. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang, biiznillahi ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.